إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan untuk diri saya dan kita sekalian, kesemua kita untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika hidupnya dan juga selepas mati. At-taqwa. Taqwa adalah pesanan yang paling banyak diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera untuk keluar berperang, Nabi berpesan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan apabila para sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat yang paling penting, Nabi berpesan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ketika Hajjatul Wada', haji yang terakhir, Nabi bersama dengan para sahabat keluar pergi ke Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, juga baginda berpesan untuk bertakwa kepada Allah. Maka mungkin atas dasar itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahawa di antara rukun khutbah, rukun maknanya tidak sah khutbah Jumaat melainkan rukun itu mesti ada. Kata Al-Imam Syafi'i, di antara rukun khutbah adalah khatib hendaklah berpesan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Nak cerita kata takwa ni benda yang paling penting, sehingga dia menjadi rukun. Nama kata rukun maknanya, kalau khatib dalam mazhab Syafi'i, kalau khatib terlupa berpesan untuk orang bertakwa, maka khutbah Jumaat itu tidak sah. Tapi berpesan kepada takwa ini bukan dengan teks, bukan artinya mesti diucapkan hendaklah kamu bertakwa, ittaqullah, bukan itu artinya. Maknanya, apa sahaja pesanan untuk orang mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Wajib ke atas setiap khatib. Tak kira bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Siam ke, bahasa apa ke, takwa adalah pesanan yang wajib. Dan disebabkan itu jugalah kita setiap hari mendengar perkataan takwa. Walaupun kadang-kadang kita pun tak faham takwa tu apa maksudnya. Ini masalah masyarakat Melayu. Dia pergi translate perkataan takwa, khatib pun berpesan untuk orang bertakwa. Apa makna takwa? Makmum pun tak tahu. Boleh jadi kadang-kadang khatib pun tak berapa nak ambil tahu. Takwa ini, Allah Subhanahu wa taala apabila dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang ciri orang bertakwa. Allah sebut alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, apa ciri orang bertakwa? Syarat apa nak untuk jadikan orang itu bertakwa? Yu'minuna bil ghaib. Satu, dia mesti beriman dengan perkara ghaib. Dia mesti beriman bahawa wujudnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mesti beriman bahawa wujudnya para malaikat. Dia mesti beriman bahawa wujudnya syaitan. Itu ghaib. Benda-benda yang mesti orang beriman. Kita tak nampak itu namanya ghaib. Dia mesti beriman bahawa orang yang mati dalam kubur itu, dalam kubur itu ada kehidupan lain. Kalau kata orang datang, dia kata, aku tak beriman. Aku kira orang mati itu dia akan terus jadi tulang-tulang dia dimakan oleh tanah. Lepas tu itu sahaja kesudahan dia. Dia tidak bertakwa. Sebab itu salah satu syarat beriman dengan perkara yang baik, yang mana kita tak nampak. Dan apabila kita tak nampak, sumbernya adalah apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Sebab untuk kita tahu benda ghaib ini, kita tak nampak, kita tak tahu. Yang kita nampak tu boleh jadi betul, yang kita nampak tu boleh jadi salah. Maka sumbernya mestilah datang daripada Tuhan yang mengaturkan alam yang kita nampak dan yang mengaturkan alam yang kita tak nampak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumber mengenal alam ghaib. Tak ada sumber lain melainkan Allah dan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah bagi kepada kita jambatan untuk mengenali alam ghaib. Apa jambatan itu? Yang pertama, Al-Quran. Jadi nak kenal alam ghaib mesti dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran kata itu confirm betul tentang alam ghaib. Sebab itu perkataan Allah. Itu yang Allah cerita kepada kita. Banyak benda yang kadang-kadang kita membelakangkan Al-Quran berkaitan dengan alam ghaib. Sebagai contoh, banyak benda. Maka disebabkan itulah banyak khurafat yang duduk dalam masyarakat pada hari ini. Sebab Al-Quran bukan asas dia. Sebab dia duduk ingat ada sumber lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sumber untuk mengenali alam ghaib adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Al-Quran, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah cara untuk kita kenal alam ghaib. Kalau ada orang datang kat kita, dia kata, aku boleh nampak jin. Jin ni apa kat aku? Benda sekian-sekian. Itu tidak boleh dipercayai. Boleh jadi dia kena tipu dengan jin. Boleh jadi jin tu cakap betul. Macam mana kita nak tahu? Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila dia diganggu, dia jin datang kepada dia, ajar dia ayat kursi. Maka dia balik datang kepada Rasulullah, dia tanya, betul ke apa yang dia cakap dekat aku? Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia cakap betul walaupun dia menipu. Jadi ayat kursi menakutkan jin itu, cerita tu jadi kat Abu Hurairah. Tapi siapa confirm cerita tu betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi confirm, baru kita pakai. Orang lain tak boleh confirm. Jadi itu yang pertama. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang-orang bertakwa ini infak. Mereka menginfakkan apa yang kami beri kepada mereka. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan apa yang kami turunkan sebelum daripada engkau. Dia mesti beriman bahawa agama Islam ni bukan agama yang baru. Nabi Muhammad ni bukan Nabi yang first. Tapi Nabi Muhammad ini meneruskan ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Muhammad ini meneruskan dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang Islam yang tersilap dalam bab ini. Mereka nak bawa Islam ni seolah-olah Islam ni tak ada kena-mengena dengan Nabi terdahulu. Mereka memusuhi sepenuhnya apa yang didakwa kepada Nabi-Nabi terdahulu. Tapi mereka terlupa bahawa syarat orang bertakwa, dia mesti beriman dengan kitab yang ada pada kita. dan dia mesti beriman dengan kitab-kitab terdahulu yang turun kepada Nabi terdahulu. Apa cara beriman? Kita yakin bahawa Allah menurunkan kitab itu, dan selepas itu kitab itu telah dirosakkan oleh pengikut-pengikut agama terdahulu. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa Taala sebut, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka beriman dengan hari akhirat. Itu syarat orang bertakwa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Pertama sekali, dia mesti beriman dengan perkara ghaib. Dia mesti mendirikan salat. Dia mesti membayar zakat. Dia mesti beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, dan juga hari akhirat. Orang yang cukup syarat ini, mereka digelar bertakwa. Para ulama apabila membahaskan makna takwa, mereka memberikan tafsiran yang berbeza. Apa makna takwa itu? Para ulama memberi perkataan yang berbeza. Orang tanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa makna takwa? Kata Abu Hurairah, hal akhadta turuqan da syauq. Orang tanya Abu Hurairah, takwa ni macam mana? Kata Abu Hurairah, pernah tak engkau lalu di atas jalan yang ada duri? Kata orang tu, betul, aku pernah lalu jalan yang ada duri. Kata Abu Hurairah, fakaifa sana', bila engkau lalu di atas jalan yang berduri, macam mana engkau jalan? Kata orang tu, idza ra'aitu syauq azaltu anhu aw jawaztuhu aw qasartu anhu. Orang tu kata, apabila aku jumpa duri, jalan ni ada duri, bila aku nampak ada duri, aku kona pergi ke belah lain, ataupun aku langkah, ataupun aku tarik balik kaki aku, aku pusing ke jalan lain. Yang penting, aku tak pijak duri tu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inilah yang namanya takwa. Apa makna takwa? Di hadapan kita ni ada banyak benda yang Allah haramkan, banyak benda yang Allah larang kita daripada buat. Maka apabila kita nak pergi, kita nampak ada benda Allah larang kita, kita patah balik, kita ikut jalan lain. Di hadapan kita ada benda yang Allah benci, kita kona, kita jangan ikut jalan tu. Itu artinya takwa. Berhati-hati apabila kita berjalan. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, laisa taqwa bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail. Takwa itu bukanlah dengan cara berpuasa pada siang hari dan juga solat pada malam hari. Bukan itu. Wa takhlid fi ma baina dhalika. Bukan juga takwa ni siang dia sentiasa puasa, malam dia sentiasa beribadat solat. Walakin taqwa, kata Umar bin Abdul Aziz, tetapi yang nama kata takwa ini, tarku ma haramallah wa ada maftaradallah. Ini dua benda takwa. Satu, meninggalkan apa yang Allah larang, dan juga melaksanakan apa yang Allah suruh. Itu namanya takwa. Yang wajib mesti jaga kesemuanya, yang haram mesti tinggalkan kesemuanya. Faman ruziqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Sesiapa yang selepas itu dikurniakan kebaikan, Allah lembutkan hati dia untuk buat kebaikan lain, perkara-perkara sunat, berpuasa pada waktu siang, salat pada waktu malam, fahuwa khairun ila khair, maka itu adalah tambahan di atas kebaikannya. Tapi yang penting, isi takwa yang paling penting, apa Allah suruh mesti kena buat, apa Allah larang mesti kena tinggal. Tanpa soal banyak, tanpa cerita panjang, suruhan Allah itu pasti tepat, larangan Allah itu pasti benda yang memudaratkan kita. Kadang-kadang kita tahu mudarat dia, kadang-kadang kita tak tahu mudarat dia, tapi mesti tinggal. Itu yang dinamakan takwa. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat yang lain dia sebutkan, aku ni suka kalau orang ni, kalau dia tak boleh buat banyak ibadat pun tak apa, dia tak boleh nak bangun malam pun tak apa, dia tak boleh nak puasa tiap-tiap hari pun tak apa, tapi yang penting dia meninggalkan semua larangan Allah. Kerana meninggalkan larangan Allah ini benda yang cukup susah, terutamanya bagi orang yang hidup dia bersama dengan dosa. Manusia yang buat dosa ni dia berperingkat. Ada orang yang sekali-sekala dia terjerumus ke dalam dosa. Sekali-sekala. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sebahagian ulama mengatakan hadis yang dhaif, wa atbi'i sayyatal hasanah tamhuha. Iringilah segala kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan memadamkan kejahatan. Kalau kadang-kadang kita terlepas, tak dapat tahan, terlepas buat dosa, pada ketika itu apa kita buat? Kita iringi dengan kebaikan. Buat kebaikan akan memadamkan kejahatan itu. Allah sebut di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu memadamkan kejahatan. Kalau kita terlanggar, terbuat dosa, taubat itu terbuka. Berapa kali taubat? Kita boleh taubat. Ada orang kata taubat ni tak perlu buat sekarang, simpan. Simpan sampai betul-betul dia tak mau buat dosa, ketika tu baru taubat. Itu bukan taubat namanya. Itu dia dah tak larat nak buat dosa, baru dia berhenti. Itu salah. Itu dia main-main dengan Tuhan. Dia duk ingat peluang tu satu je ada kat dia, dia tahan. Tahan, tak ada nak taubat, dia pun padam. Bukan itu cara dia. Apabila seorang hamba Allah, apabila dia rasakan dia terlanggar perintah Allah, dia mesti menyesal. Dia mesti tinggalkan dosa dia dan dia bertaubat kepada Allah. Kalau lepas tu dia tak boleh tahan, dia terlanggar arahan Allah tu sekali lagi, ketika dia bertaubat tu betul lah dia nak tinggal. Tinggal tuan-tuan, tinggalkan dosa ini bukan artinya, tinggalkan dosa bukan maknanya tak mau buat dosa itu sahaja, bukan itu. Tapi artinya menjauhi dosa itu, menjauhi tempat berlakunya dosa itu, menjauhi perkara yang buatkan kita dekat dengan dosa itu. Orang nak bertaubat daripada main judi sebagai contoh, dia tak boleh duduk dengan orang yang main judi. Orang yang nak bertaubat daripada zina sebagai contoh, dia tak boleh pergi ke tempat zina. Ini syarat taubat, dia mesti jauh daripada dosa. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Orang nak bertaubat daripada minum arak, dia tak boleh pergi ke tempat orang yang tu minum arak. Azam meninggalkan dosa, itu taubat. Dan dia kembali kepada Allah. Kalau dia dah betul-betul bertaubat, selepas itu dia terlanggar, dia tak boleh tahan buat juga dosa itu, dia boleh taubat lagi. Taubat ini bukan skim sekali lepas tu tak ada dah. Itu kita dengan manusia. Kepercayaan orang dekat kita, sekali kita penaya orang, sekali kita tipu orang, orang tak percaya dekat kita. Orang kata yang ni last, sudah, lepas tu tak ada dah. Tapi main dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita insaf betul-betul, kita betul-betul rasa kita nak berhenti, kita berhenti daripada buat dosa, kita duduk jauh daripada dosa tu, kita benci dosa tu, lama kelamaan kita tak boleh tahan, kita terbuat dosa tu balik. Maka pada ketika itu kita boleh taubat lagi sekali. Sebab itu dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, apabila seorang hamba Allah dia buat dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, Allah akan kata, hamba aku ni buat dosa, tapi dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dia, maka ampunkan dosa dia, padam dosa dia. Dosa dia pun dipadamkan. Dia pun selepas itu terlanggar sekali lagi, dia buat dosa lagi sekali, dia pun sama juga macam first, dia angkat tangan dia, dia tadah tangan, ya Allah ampunkan aku, maafkan aku, hilangkan dosa aku, aku janji aku tak buat dah dosa ni. Maka Allah akan katakan kepada dia, hamba aku ni buat dosa, dan dia tahu dia ada Tuhan yang boleh nak ampunkan dosa dia, dia minta ampun, lalu ampunkanlah dia. Maka dipadamkan dosa dia, sampailah berulang-ulang, sehinggalah akhirnya dalam hadis Muslim disebutkan, Allah akan katakan kepada dia, i'mal ma syi'ta faqad ghufirtu laka, buatlah apa yang kau nak buat, aku akan ampunkan kau. Kerana apa? Kerana ikhtilat taubat. Itu bagi orang yang terlanggar. Ada sebahagian orang, dia bukan terlanggar, dosa ni jadi sebati dengan dia. Maka orang ini di hadapan dia hanya ada kehancuran. Tak ada benda lain di hadapan dia melainkan kehancuran, melainkan dia nak bertaubat kepada Allah dan tinggalkan benda itu. Manusia yang beriman, dia jauh daripada dosa. Manusia yang iman dia kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Khalatu amalan salihan wa ghairu dhalik. dia campur amalan baik dengan jahat. Solat pun dia buat, maksiat pun dia buat. Solat dia tak tinggal, maksiat dia tak mampu nak tinggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Bila Allah kata mudah-mudahan, maknanya last sekali Allah akan ampunkan dia. Tapi orang yang hidup dia penuh dengan dosa, dia duk rasa serupa dosa ni tak ada apa pada dia. Dosa ni biasa. Zina dan juga bersama dengan isteri dia, pada dia sama nilai. Bekerja dan berjudi, pada dia sama, tak ada beza. Di hadapan dia hanya ada kehancuran dan kemusnahan. Melainkan apabila dia bertaubat kepada Allah. Dosa ini meninggalkan titik hitam dalam hati manusia. Semakin banyak manusia buat dosa, titik hitam ini akan penuhi hati dia. Dan apabila titik hitam ini penuhi hati dia, iman tak boleh masuk dalam jiwa dia. Pada ketika itu dia dengar ayat Al-Quran dengan dia dengar lagu, pada dia nilai sama, hiburan semata-mata. Ada mayat dekat rumah dia, dia pasang tip Yasin, dia dengar. Ada orang kena sampuk jin apa-apa, dia pasang tip Al-Baqarah, dia dengar. Naik kereta bila boring apa sikit, selepas azan bunyi Al-Quran, dia dengar. Tapi Quran itu tak dapat masuk. Kerana apa? Kerana jiwa dia dipenuhi dengan kekotoran. Maka manusia perlu bertaubat kepada Allah. Kembali Allah. Itulah yang dinamakan takwa. Takwa ni artinya kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia apabila dia sampai tahap tertinggi takwa dia, dia akan tinggalkan banyak benda yang pada orang lain benda tu okey. Tapi kerana dia takutkan Allah, dia tinggal. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama summul muttaqin li'annahu muttaqa ma la yuttaqa. Orang yang bertakwa ni, mereka dikenali sebagai al-muttaqin. Orang yang bertakwa. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan banyak benda yang orang lain tak tinggal. Orang lain anggap benda tu biasa. Tapi kerana mereka takutkan Allah, mereka tinggalkan juga. Orang lain anggap benda ni halal, tapi kerana mereka takutkan Allah, mereka tak tahu halal ke haram, mereka tinggalkan. Maka kerana itulah mereka dinamakan al-muttaqin. Sebab semua benda ni dinilai oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat. Siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW ceritakan tentang di akhirat esok Allah akan bentangkan buku kepada manusia. Orang, sebahagian orang bila dia baca di atas banyak kejahatan dia, bila dia baca banyak kejahatan dia, dia rasa menyesal pada ketika itu. Banyaknya benda kejahatan yang aku buat dalam hidup aku. Sehingga kadang-kadang ada benda dalam hidup kita yang kita tak sedar. Dalam keadaan kita tak tahu, kita duk anggap itu biasa, tapi itu satu dosa. Kita sakitkan hati orang, kita tinggalkan hak Allah, kita tipu tak banyak, kita tipu sikit, kita penaya orang sedikit, kita membantu orang buat zalim sedikit, kita mempertahankan orang yang buat zalim. Benda-benda kecil-kecil yang kita tak tahu kadang-kadang. Esok di akhirat Allah akan bentangkan buku. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala tan illa ahsaha. Orang kafir akan kata, buku apalah ini, yang mana buku ini tidak meninggalkan benda kecil ataupun benda besar, melainkan semua ditulis. Pada ketika itu sebahagian orang beriman, apabila mereka membaca, mereka membaca lembaran dosa-dosa mereka, ketika itu mereka menyesal. Dan apabila mereka sampai dekat bawah, baca pula kebaikan mereka, ketika itu mereka seronok. Dan bila dah habis baca lembaran kebaikan mereka, mereka langut ke atas semula baca dosa-dosa tadi. Mereka dapati dosa-dosa itu telah hilang. Allah padamkan dosa-dosa mereka. Sebab itulah apabila seseorang melakukan kebaikan, kebaikan itu menghilangkan dosa. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu sebahagian ulama katakan maknanya solat. Jaga solat menghilangkan dosa kita. Dalam keadaan kadang-kadang kita tak sedar, kita solat. Apa lagi kebaikan yang menghilangkan dosa? Zikrullah, zikir. Benda yang kadang-kadang mudah untuk kita buat. Nabi SAW sebut, siapa yang baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Siapa yang waktu pagi dia, dia baca ni 100 kali. Apa fadilat dia? Tuan-tuan, benda mudah. Kita bawa kereta nak pergi kerja, kita bangun tidur sambil kita nak makan, sambil kita jalan, apa sahaja, sambil kita buat, sambil buat benda lain kita boleh sebut La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diberikan kepadanya 100 kebaikan, dipadamkan daripadanya 100 kejahatan, diberikan dia pahala seumpama memerdekakan 10 orang, dan juga jauh dia daripada syaitan sehingga petang. Benda mudah. Kita baca, kita tak tahu dengan zikir kita ni Allah hapuskan dosa kita, Allah padam satu persatu dosa kita. Dan yang penting dalam hidup manusia mesti bertakwa kepada Allah. Takwa ini, kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia melakukan kebaikan kerana dia tahu itu kebaikan, bukan kerana paksaan. Kalau orang paksa dia buat kebaikan, dia buat juga, itu bukan takwa. Kita boleh paksa orang, orang di bawah jagaan kita, kita paksa. Siapa yang ada company, bos, ramai orang kerja di bawah dia, dia boleh paksa orang, waktu ni aku mau habis solat, dia boleh. Itu dia boleh buat. Tetapi orang yang dikira takwa itu adalah orang yang melakukan kebaikan kerana dia tahu itu kebaikan, lalu dia buat. Orang yang meninggalkan dosa kerana dia tahu itu dosa, lalu dia tinggal. Bukan dia tinggal sebab dia tak mampu. Ada orang dia tak main judi. Sebab apa dia tak main judi? Sebab dia tak ada duit. Dia bukan lagi bertakwa. Bukan begitu. Takwa artinya meninggalkan dosa kerana dia tahu itu dosa, lalu kerana itu dosa, dia bencikan dosa, dia tinggalkan dosa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian di kalangan orang yang bertakwa. Allah ampunkan dosa kita dan berikan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat dengan takwa kepada Allah. Dan takwa ini, inilah satu-satunya benda yang menjaga jiwa manusia. Kata Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, al-muttaqi ashaddu muhasabatan li nafsihi min asy-syariki asy-syahih li syarikihi. Orang yang bertakwa, dia jaga diri dia ni, dia ikat diri dia, dia betul-betul tak bagi diri dia buat dosa, dia rasa betul-betul cemburu dengan diri dia, lebih daripada seorang tukang kongsi yang kedekut. Dua orang share business, kawan ni kedekut. Orang kedekut tu mesti dia tengok kawan dia betul-betul. Hang ambil tak duit company? Hang songlap tak? Hang ambil tak untuk kepentingan sendiri? Hang mengulap ke apa-apa? Dia mesti tahu betul-betul. Kata Maimun bin Mahran, orang bertakwa, dia jaga diri dia lebih daripada orang kedekut ni jaga kawan dia. Betul-betul jaga diri dia. Setiap saat dalam hidup dia, dia cuba ambil tahu dekat mana dosa dia buat. Dia buat salah dengan orang, dia minta maaf. Dia jauhi dosa dia dengan Allah, dan juga dia bertaubat kepada Allah. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada kita sekalian sekali lagi untuk bertakwa kepada Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa innal wa'izina biha kathir wal 'amilina biha qadim. Sesungguhnya orang yang berpesan untuk orang bertakwa ni ramai. Ramai orang boleh berpesan. Wal 'amilina biha qadim. Tapi orang yang boleh buat takwa, menghalang diri dia daripada dosa, meninggalkan dosa, yang boleh beramal itu sedikit. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang sedikit itu. Maka dalam khutbah yang kedua ini, saya ingin berkongsi dengan para jamaah sekalian nasihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Syafi'i, a'azzul asya' talatah. Ada tiga perkara yang paling mulia. ada tiga perbuatan yang bila orang buat perbuatan ini, itu benda yang paling mulia. Yang pertama kata Imam Syafi'i, al-jud min qillah. Banyak bersedekah, banyak infak, bermurah hati ketika dia tak ada harta, ketika dia sedikit. Orang kaya boleh bersedekah. Ada orang bila sedekah itu tidak menjejaskan kekayaan dia pun. Tapi apabila orang yang miskin, dia tak ada apa, dia bersedekah, ini sifat yang betul-betul mulia. Hidup dia pun tak cukup, pada ketika itu dia bersedekah, ini sifat yang baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wal wara' fil khalwah. Wara' kepada Allah, takutkan Allah, tinggalkan dosa, betul-betul ibadat dia jaga, solat dia khusyuk dia jaga, apa sahaja dia buat betul-betul mengikut kehendak Allah, fil khalwah, ketika dia keseorangan. Orang yang boleh jaga solat dengan baik ketika berjemaah ramai, sebab orang tengok dia. Orang yang boleh jaga perkataan dengan orang-orang yang dia hormati di sekeliling dia ramai, sebab orang tu tengok dia dan bagi keputusan terhadap diri dia, hukum dia. Tapi apabila orang yang dia boleh bangun seorang-seorang, dia solat kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah dalam keadaan tak ada siapa tengok dia, itu hebat. Itu apa maknanya? Itu maknanya ihsan. Dia sembah Allah seolah-olah dia mengadap Allah. Kualiti ibadat dia ketika dia berseorangan lagi bagus daripada ketika dia dengan orang lain. Itu hebat. Sebab itu tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah, antara tanda kefaqihan dia Imam Syafi'i, dalam solat kata Imam Syafi'i, imam memendekkan solat itu lebih baik. Ketika solat jamaah, contohnya doa iftitah. Doa iftitah ni panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant, anta rabbi wa ana 'abduka. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Panjang doa iftitah. Tapi kata Imam Syafi'i, apabila imam dalam solat jamaah, aku suka kalau dia berhenti setakat wa ana minal muslimin. Dia berhenti setakat tu. Sebab apa? Ketika solat jamaah hang baca panjang, hang menyusahkan orang lain. Ketika tu hang pendekkan bacaan. Zikir-zikir yang panjang, kata Imam Syafi'i, aku suka ketika solat berjemaah dia baca pendek. Imam duduk selepas solat jemaah, aku suka imam berzikir sedikit lepas solat jemaah, lepas tu dia bangun. Kerana itu bukan tanda warak manusia. Sebab kita tak tahu yang ikut jemaah kita ni siapa. Ada orang bekerja, ada orang letih, ada orang ada urusan, ada orang nak balik, ada orang malas, ada orang rajin. Macam-macam pasien. Kata Imam Syafi'i, aku suka orang pendek-pendekkan dalam bab ni. Bila nak duduk panjang? Apabila kamu duduk seorang-seorang. Apabila kamu bertahajud, kata Imam Syafi'i, memanjangkan bacaan dan memendekkan rakaat lebih aku sukai daripada memanjangkan rakaat dan memendekkan bacaan. Masa tu hangpa baca panjang. Duduk zikir daripada malam ke pagi, masa tu hangpa duduk. Al-wara' fil khalwah. Takutkan Allah, beribadat kepada Allah ketika kamu duduk keseorangan. Kita kena cek diri kita, di mana kita perbaiki ibadat. Saya sebagai imam, tuan-tuan sekarang, di mana kita perbaiki ibadat? Di mana kita baca betul-betul cantik panjang? Ketika kita duduk seorang-seorang ke? Ketika kita duduk dengan ramai orang. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa kalimatul haq inda man yurja aw yukhaf. Tuan-tuan kena ingat ni tiga benda. Pertama, Imam Syafi'i kata, sedekah ketika harta kita pun sedikit. Yang kedua, warak ketika kita duduk seorang-seorang. Dan yang ketiga, bercakap benar di hadapan man yurja, orang yang kita duduk harap sesuatu daripada dia. Au yukhaf, ataupun orang yang kita takut daripada dia. Bercakap benar dengan orang di bawah kita memang senang. Bapak bercakap benar dengan anak dia memang senang. Tuan bercakap benar dengan pekerja dia memang senang. Tapi bercakap benar dengan orang yang kita harap daripada dia, kita harap kontrak daripada menteri, menteri tu buat salah, kita harap kat dia, hak ni salah, itu diuji. kita makan gaji daripada orang, kita tegur dia, yang ni tak kena. Di situ bercakap benar, nilai dia ada. Indaman yurja, di hadapan orang yang kita harap sesuatu daripada dia. Itu yang penting. Au yukhaf, ataupun orang yang kita takut. Orang ni siapa cakap dengan dia tak kena sikit, memang dia balun Nabi. Dia punya mulut ni memang betul-betul jahatnya. Depan dia kita kata hang buat ni tak kena. Itu dia. Orang ni siapa pergi tegur dia, satu kampung tak cakap dengan dia, kita tegur dia. Kat situ cakap benar, nilai dia terpuji. Kalimatul haq, bercakap benar di hadapan orang yang kita harap sesuatu daripada dia ataupun kita takutkan dia. Maka mudah-mudahan tiga nasihat Al-Imam Syafi'i ini kita dapat pegang dan dapat jadikan asas di dalam hidup kita. Manusia ini hidup dengan maruah. Maruah dia mesti dijaga, sama ada dia di hadapan manusia ataupun di belakang manusia. Maruah manusia ni tak boleh bergerak naik atas turun bawah. Dia mesti statik di situ. Haram tetap haram, halal tetap halal. Jaga hati orang ke, orang tak suka ke, orang benci ke, orang sayang ke, itu urusan kedua. Dapat gaji ke, tak dapat gaji ke, pendapatan kurang ke, apa ke, itu urusan kedua. Yang penting, garisan takwa itu tidak berganjak. Apabila Nabi kata, bila aku arahkan kamu buat sesuatu, buat sehabis kemampuan kamu. Apabila aku larang kamu daripada sesuatu, tinggalkan dia. Apa jadi pun tinggalkan dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم وحد صف المسلمين, اللهم ارزقنا الإيمان والعمل صالحا ترضاه يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين, اللهم انصر المجاهدين, اللهم انصر الإسلام يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المجاهدين. اللهم دمر الكفرة والمبتدعة والملحدين. اللهم أحلك اليهود والنصارى وأعداء المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار. اللهم انصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, آمين يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.